pertemuan yang kedua dari ngaji dengan tema obat bagi hati yang galau. Masih ingat pelajaran kemarin ya, seputar apa? Kemarin kita sudah bahas dua poin, dua masalah. Masalah pertama apa kemarin? Syariat kita itu selalu mengajak kita supaya happy dalam keadaan apapun. Kemudian kita nyebutkan poin kedua, ayat yang menjadi acuan kita selalu bahagia. Ya, selalu bahagia. Sekarang mulai di kaidah pertama, obat pertama. Kemarin sudah bahas obatnya belum ya? Belum kan? Belum ya? Sekarang kita bahas tentang obatnya. Obat pertama adalah la'allahu khairun. Sudah kayaknya itu ya? Sudah kan? Hah? Oh, itu sudah ya? Oh, berarti sudah selesai itu kan? Taip. Jangan diulang. Tidak selesai nanti itu. Berarti obat yang kedua ya. Sedikit mengulang, apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita rasakan manis atau pahit, maka jawabannya apa? Itu pasti terbaik untuk kita. Pasti terbaik untuk kita, itu jelas ya. Dengan memahami ini, maka kita akan selalu bahagia, gak akan galau, karena itu terbaik untuk kita. Allah itu lebih paham terhadap dirimu ketimbang dirimu kepada dirimu. Terusnya, obat yang kedua, obat yang kedua adalah perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Ini obat, Pak. Jadi kalau kita punya masalah, apapun masalahnya, maka perbanyak sholat. Dalam kasus ini saya sebutkan secara khusus berupa komentar manusia. Ini masalah, Pak. Jadi ketika Anda itu dikomentari oleh manusia, ima Anda itu salah atau Anda itu gak salah, sempenting jenengan itu dikomentari. Komentar itu, Pak, kayaknya lebih menyakitkan ketimbang diuji gak nemu mangan gitu ya. Iya, Pak. Hah? Apalagi di dunia medsos ya. Anda mau ke pasar takut soalnya dikomentari. Mau ke masjid ya takut karena dikomentari. Sehingga komentar itu menjadikanmu itu sedih. Apalagi seseorang mungkin berbuat zina. Mari ngono tobat. Terus dikomentari manusia. Atau seorang itu mencuri. Mari ngono tobat. Otomatis kan komentar itu kan luar biasa. Atau seorang ustadz dakwai salah bisa, moco ayat keliru. Atau habib moco ayat terus nerjemano salah bisa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iku mocone wis terbata-bata keliru pisan. Nerjemana ya keliru pisan, otomatis kan komentar luar biasa. Nah, komentar menungso iku ndadekno sampeyan itu stres. Nah, ketika stres sing koyo ngene iku mau obate apa? Perbanyak salat. Koyo ngruya. Ayo ngruya, bar ngruya wis ana wedok ayu pek dhewe. Lalu dikomentari, alah rukia opo yu ayu-ayu pek dhewe. Ya ora komentari pak, padahal yo asli gak pingin ngepek, cuma apa yo mbo takdire iku lho, takdire iku lho, kok iso-iso ujug-ujug kok jodoh ngono lho, kan gak tahu kan pak. Lalu komentar datang seterusnya. Nah, saat komentar-komentar ini datang kepada kamu, menjadikan hatimu itu galau. Obati piye? Obati perbanyak sholat. Perbanyak zikir, perbanyak sholat. Kaidah tadi saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Berarti kan firman Allah, walaqad na'lamu, sungguh kami mengetahui, kami Allah itu mengetahui, annaka yadhiku sadruk, bahwasanya hatimu Muhammad itu lagi galau, lagi sempit. Kenapa hati Nabi Muhammad itu lagi galau? Bima yaqulun, disebabkan apa yang mereka katakan. Sekelas Nabi Muhammad itu loh, hati ini galau sempit. Ketika ada apa? Kritikan, komentar dari mereka. Yang mereka itu apa? Dudu wong muslim, wong kafir. Saat hati Nabi galau yang semisal ini, saat hati Nabi yang sempit ini, Nabi nyuruh kemana? Nyuruh jalan-jalan ke mall apa refreshing apa-apa ngono lah, gak. Itu du teori Islam itu. Kalau pengin gak galau, pengin obat, duduk jalan-jalan. Hah? Bukan jalan-jalan. Tapi gimana? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu, dan jadilah kamu itu menjadi orang-orang yang sujud. Berarti alias apa? Sholat. Perbanyak sholat wis. Nah, ayat ini tidak fokus dikomentar manusia, tidak fokus dikomentar manusia, apapun yang menimpa kamu dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kamu supaya hatimu ikut tentrem, tenang, perbanyak sholat. Misal contoh, nih contoh ini, Pak Adi itu pingin dari kemarin itu si Fulana mau diincer sama Pak Adi Fulana itu. Ya ternyata ya saya kalah karo wong iki sapa jenenge Abu Hurairah. Abu Hurairah iku ya menang, ternyata tanpa sepengetahuane Pak Adi si Fulana iku dirabi karo Abu Hurairah. Wah, Pak Adi kalang kabut. Lah ya piye wong apa jenenge? Wong impiane direbut karo Abu Hurairah. Nah, gak perlu galau, Pak Adi, gak perlu. Gak perlu yo, galau sih galau kan. Tapi kan ana obate. Obate piye? Wis perbanyak salat. Akeh salat ae. Akeh salat ae. Isa insyaallah tenang wis. Paring gak sampai berapa menit setelah salat sudah selesai. Gitu ya, Pak. Bisa dipahami enggak, Yu? Hah? Atau bar ngaji ini, sepeda motore sampean itu hilang. Hilang, tulisannya hilang piye coba? Ora iso, wis hilang piye? Nah, saat hilang yang demikian itu sudah. Anda enggak perlu ya berusaha mencari sih manusiawi, tapi untuk menghilangkan galau yang ada pada diri kamu, perbanyak sholat. Jadi sholat ini kesimpulannya obat kanggo hati yang lagi galau. Dan tidak ada obat semujarab dari sholat. Ya, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dari Salim ibnu Abil Ja'ad, Salim bin Abil Ja'ad berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, qala Mis'ar, berkata Mis'ar, urahu min Khuza'ata, aku menyangka dia itu dari Khuza'ah. Laitani sallaitu fastarahtu, lihat komentar Mis'ar ini, aku mengira dia itu dari kabilah Khuza'ah, itu adalah celaan dan cercaan. Saat dikomentari, dicela itu apa yang terjadi? Laitani sholaitu fastarakhtu. Duhai, aku bisa sholat, lalu hatiku akan nyaman. Suf. Jadi ketika dikomentari, ya dikomentari, dicela, dicaci maki, maka jawaban beliau itu apa? Duhai, aku bisa sholat, fastarakhtu, maka aku bisa menyamankan jiwaku. Berarti sholat iku mau apa? Salah satu sebab iso menyamankan hati. Faqala, lalu ditanya, lho awakmu kok iso duwe istinbat koyok ngono, awakmu itu kok bisa melakukan yang demikian itu dari mana? Faqala, sami'tu Rasulullah, kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Bilalu aqimis sholata arikhna biha. Aku mendengar Kanjeng Nabi itu pernah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, arikhna aqimis sholata, tegakkan sholat, adzanlah kamu, aqimis itu tegakkan sholat dengan engkau mengumandangkan adzan, lalu sholatlah, arikhna bis sholat, bikin kami itu nyaman dengan sholat tadi. Artinya Nabi capek dengan urusan dunia, penat dengan urusan-urusan dunia yang dihadapan oleh Nabi. Ya Pak, misalnya contoh di rumah kok capek ndelok anak, nawakal ndelok bojo, pegel gitu kan. Ya. Piye coba pegel apa hatimu? Kan kadang-kadang muncul ngono. Wis capek di kerjaan, muleh ndelok anak. Enggak ngena ndelok bojo ya enggak ngena. Wis yadhiku sodruk, dadamu atimu galau. Segera langsung sholat Pak. Segera sholat. Mau sholat mutlak, mau sholat apa kok segera sholat. Insya Allah selesai 6 urusanmu. Turun tensi darahmu. Ya. Tapi kalau enggak sampean enggak sholat, ya wis iso meledak. Oh my god, iso kon sampean saduki kabeh ngono. Hah? Ya iyalah, tapi piye? Wis susah pisan. Wis penat jenengan, wis penat Pak, wis capek, wis pegel pisan. Wis pegel-pegel ngono, ya kan? Terus nyal bojo nyelatu ya gak ngepasi nadi gitu ya. Ya ora. Ngono-ngono anak nangis-nangis jalu tukono HP, jalu tukono jajan, sedangkan dia wis gak duwe duit ya ora, ha? Piye gak kudu ngepuki wae to? Ha? Nah wis, nah segera jalu, segera wudu dan sholat. Selesai urusannya insyaallah. Wis jenengan lakon apa gak iki? Tapi masalahnya sering ngono to. Iya wis ngono masalahnya. Aburare yo guyu-guyu asli yo di masalah sini. Sapi. Kon masalah ya wis. Iki obat. Gak usah tuku-tuku larang. Lho, gak usah larang-larang, mek salat larang to. Larang ora? Gak larang. Mek 2 menit, 3 menit, 5 menit paling akeh. Wis mari urusane. Daripada awakmu ke dokter, ya kan? Ngetokno duit, ngaji di masjid iki gratis, oleh panganan pisan, boleh mangan opo ora ya? Boleh. Boleh ya. Oleh ganjaran, oleh obat wis aman. Wis, itu ya jelas ya. Nah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib halaman 37 kata beliau, ketika seorang hamba menjalankan sholat, syaratnya sholatnya menggena. Wis, itu penting. Syaratnya sholatnya menggena. Menggena aku bingung maksudnya. Sesuai sunah-sunah Rasul, menjalankannya khusyuk. Itu penting. Jadi sholatnya harus gena sesuai karo aturan Nabi. Padahal karo sampean ngombe obat. Ngombe obat terus enggak sesuai resep dokter, ya kan? Dokternya minta ini dimakan obatnya, diminum obatnya itu setelah makan. Siji-siji wae yo 3 kali dalam sehari. Itu resep dokter. Lo sampean lo gak sesuai resep dokter, pengen cepet waras. Hah? Satu apa? Sebelum makan, apa? Sebelum makan wis diminum itu pun tidak satu tablet. Kuabe sampean apa? Minum yo cepet mati awakmu. Walaupun Anda sudah minum obat tapi enggak sesuai resep. Nah, salat iki adalah obat kanggone wong lagi stres. Ya toh? Berarti salate harus senggena, benar, sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kata beliau, fahadha wong sing salat modele sing kaya ngene iku mau bener dan gena sesuai yang Nabi ajarkan, idzan sarafa minha, apabila dia berpaling dari salate alias wis mari kok mari wowo sudah selesai menjalankan sholatnya, apa lihat, wajada khifatan min nafsihi, maka dia akan menjumpai rasa ringan pada dirinya. Ringan pak, yang awalnya dia merasakan berat, wahasa biaskolin qad wudhi'at anhu, yang sebelum dia sholat itu merasakan beban yang berat yang ada di pundaknya, berat banget. Pengangkate ngadeg kalau ora kuat. Kayake nyangga gunung, Pak. Sagurungi salat tapi, ya kan? Tapi ketika jenengan salat, tapi ngena salate, bener salate, wis ringan. Padha karo yang awale genjong apa? Gunung. Mek genjong apa? Nang ngangkat iki lho. Apa iki jenenge? Air mineral. Air mineral wis ojo ngomong aku lho ya, air mineral ya. Oh, bahaya aku. Air mineral wis ringan banget wis. Ringan. Jatuh apa iku mau. Masyaallah, lihat itu. Fa wajada nasyatan wa rahatan, maka dia akan menjumpai dirinya itu nasyatan, giat. Berarti awalnya apa? Lesu, duduk lesu karena enggak, karena lapar. Lesu itu enggak pengin urip wis. Ya. Putus asa wis. Tapi setelah sholat nasyaton, urip maneh, giat kembali. Eh, enak apa iku? Karo sholat wis gampang wis urusanmu. Nah. Warahatan, dan nyaman, hatimu tuh nyaman. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minna, bahkan dia itu berangan-angan enggak pengin keluar dari salat. Enggak pengin metu teko salate. Pengin salat terus enggak mari-mari. Malah macane gak kok kulhu maneh, Al-Baqarah entek wis. Bar Al-Baqarah entek, lanjut maneh Ali Imran wis. Nabi nyaman uripe wis. Ngono iso apa ora iki? Kenapa? Li'anna qurratu 'ainihi, karena salati ku mau menjadi penyejuk matanya. Salat itu jadi penyejuk matanya dan menjadi jannatu qalbi, surga untuk hatinya. Jadi wis taman surga itu mau wis sudah di hadapannya saat dia itu salat. Wis jelas apa ora iki? Nah, jadi ngene. Oke, sip. Engko bar ngaji nerapkan, Ustaz, aku lagi galau. Lapo galau? Disenani bojo wae selalu to kan. Bojo iki lho nyeneni wae terus wah anak ya nuntut wae wis sampe stres lah. Aku sampe mau bunuh diri, Ustaz, gitu kan. Apalagi seseorang yang lagi kena musibah. Apa musibah apa? Utang online. Apa jenenge? Pinjol ya, pinjaman online. Wah, padha karo dicekik apa? Gulumu iku, ha. Wis. Wis stres wis piye iki, ya Allah, iki piye mati wae to piye ta wis. Aja mati, Bro. Salat, Bro. Ternyata bar salat kok padha wae, Ustaz. Iki berarti ngajine enggak ngena iku. Sing enggak ngena iku duduk ngajine, Bro. Awakmu sing enggak ngena. Pinggang kan aku udah jalani sholat, sholatmu yang nggak ngena, berarti sholatmu itu yang butuh diperbaiki, sholatmu nggak sesuai aturannya Nabi, sholatmu sepentingnya nah mari sholatmu, Anda tidak khusyuk dalam menjalankan sholatmu, perbaiki sholatmu, karena itu adalah obat untukmu, Anda menjalankan sholat tidak sesuai resep Nabi. Mek kanggone salatmu itu sesuai resepmu. Nah, kamu itu enggak layak ngasih resep. Ya ora iso nyembuhkan lho awakmu itu sopo? Gitu lho. Wis jelas ya? Taib. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengucapkan dalam sebuah risalah fi ahadi ikhwani halaman 33 sama juga kami enggak akan menyebutkan. Taib. Dalil yang nomor 3 tentang sholat itu adalah obat penenang hati. Allah Subhanahu wa taala berkata, wasta'inu bisabri wassalati. Mintalah pertolongan dalam urusanmu opo wae. Urusan opo wae yang menimpa kepada kamu, mintalah tolong dengan dua, sabar dan sholat. Berarti sholat ini apa? Solusi di dalam masalah obat bagi hati yang galau. Wes obatnya yo gak larang, gak usah tuku, ya kan? Wes gak usah datang ke dokter spesialis gitu kan ya. Ya ngetai duit barang yes. Tinggal sholat. Sholatnya senggena yes. Insya Allah tenang hatimu dan bahagia hatimu, ringan hidupmu dan tentram hidupmu kalau Anda menjalankan teori ini. Jelas insya Allah ya, paham ini? Taip. Saya sampaikan Pak, rumusan kayak gini ini sudah kami lewati. Hidup ini kan rumusan ini kan kami tulis sesuai apa? Yang menimpa diriku. Stres, akeh urusan, ini sana sini, letih dan capek, penat dalam urusan dunia itu lho ngarai stres. Nah kalau stres-stres itu, jangan Anda biarkan stresmu berkembang tanpa ada obat. Perbanyak sholat aja wis. Ya, sholat duha. Kalau dua rakaat kok segurung manjur, sholat duha. Begini sholat apa? Malam, tahajud. Wis pokoknya ngono wae perbanyak sholat wae wis. Udah. Perbanyak sholat. Satu hari belum selesai, lanjut sholatnya. Jangan kok ojo wong minum obat aja berhari-hari kok mosok sholat pengpisan jaluk apa? Jaluk mari lah kare antum itu nabi tapi piye ya. Ya sholatnya ya kualitasnya ya koyo ngene ya paling enggak ya terus berulang-ulang lah. Kita paham bahwa sholat itu obatnya jelas, tapi kan kualitas sholat kita kan enggak kok koyo nabi gitu loh, otomatis ya berulang-ulang lah kita lakukan gitu. Tips selanjutnya obat yang nomor 3. Nomor berapa kan? 3 ya. Bismillah. Jawir as-sa'idah tas'udu. Jawir as-sa'idah tas'ad. Obat yang ketiga adalah bertemanlah dengan orang yang bahagia, kamu akan bahagia. Maksudnya kalau kamu itu lagi stres, ojo kumpul karo wong stres. Ya nambah stres. Wong wis stres kumpul wong stres, ya tambah stres. Jadi kalau kita lagi galau, cari orang yang tidak galau. Gitu loh. Cari obatnya, obatnya sopo? Obati wong sing tidak galau, yang dia bisa memberikan solusi ke ente. Tapi kalau Anda sudah galau, cari sama orang yang galau, cocok wis, tambah galau. Orang nemu obat, malah tambah nemu racun, cepet mati ya Pak Bu. Contoh nih Pak. Ke Pak Adi tadi ketemu sama apa? Abu Hurairah di Juko apa? Calon iku mau. Terus Abu Hurairah, Pak Adi ketemu karo sapa? Abah. Lho padha masalah wis. Jarene Abah, mati yo wae kamu. Lho lek ketemu lah Abah ngono, iki ning ngono, yo wis padha. Solusine apa? Akhirnya bunuh diri dia. Wis. Tapi kalau ketemu karo Abah lah, Abah iku mau wong bahagia, gampang. Ngono ku masalah biasa. Gak usah. Derek maneh kan berarti kan apa? Ngasih solusi. Ora kok tambah wis mati wae. Uripmu kuwi. Atau ngasih apa? Pate nona burai-rai kuwi cepet mati, lalu aku akan bahagia. Wah, kacau. Kacau, Pak. Jadi ini obat. Jadi kalau jenengan lagi stres, cari ustaz yang enggak stres. Lho iya, cari ustaz yang enggak stres akan ngasih ilmu ke ente, kebahagiaan, solusi ngono. Ya ketemu sing padha karo awakmu, ya wis. Padha karo api, ketemu apa api ya tambah buruk gitu loh. Harusnya api ketemu air pendingin, insya Allah dadi dingin. Padha karo bojo, Pak. Bojo, ini bojo-bojo kita ini ono masalah di keluarga. Contohnya masalah itu apa? Masalah bojone itu beneng omah itu ngomong pengen apa? Kawin mana saya contoh. Ya. Itu problem itu. Mulana aku kawin mana wae. Bener ngomong ngono wae. Ya wis. Bojone enggak kuat, Pak. Enggak kuat. Telingae ku wis piye lah ngono kan. Panas wis. Mari ngono ketemu karo nang tanggane. Lah tanggane iku padha duwe kasuse. Terus ngene piye? Ya wis anu wae iri sen wae anune iku. Tega pengenane. Lah kan ini kan enggak solusi kok ngene iki kan. Enggak ada masalah malahan kan. Nah, maka carilah orang yang bahagia. Piye yang bisa ngasih solusi. Ngono lho. Wis. Wong stres ke rumah stres ya. Rumah sakit stres ya pada stres. Insyaallah. Nah. Ustaz tekon di dalilmu itu tekon di kok iso ujug-ujug ngene iku tekon di gitu kan. Ya kalau kita lagi stres lagi punya masalah ya telepon orang yang enggak punya masalah. Iki piye iki masalah kok ono ngene iki piye? Ya lo solusi kan gitu kan. Nah, itu kan. Iku dalil mundi Ustaz. Kok iso muncul niku dalil tekan ndi? Dengerken dalile. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wasbir, sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu. Komentar orang, celaan orang, wis pokoke sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu itu bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb-nya di pagi hari dan di siang hari, mereka hanya mencari wajahnya Allah. Ini perintah ke Rasul, ya kan? Wasbir nafsaka, perintah kepada Rasul supaya Rasul itu sabar, menahan dirinya. Gak cukup perintah sabar lalu berhenti di sini, tidak. Tapi dilanjutkan apa? Bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah dan mencari wajahnya Allah. Berarti apa? Duduklah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bahagia. Gitu loh. Dan perintah bersabar, kan ada masalah kan? Karena sabar itu kaitannya ada masalah. Ketika ada masalah disuruh sabar. Tapi sabar dewe sendirian itu kadang-kadang gak kuat. Butuh orang, butuh teman yang menyupport, butuh teman yang memberikan support. Butuh teman, Pak. Nah, teman siapa yang bermasalah dengan kamu? Sesuai apa? Orang yang punya masalah. Tidak, orang-orang yang memang itu bahagia. Gimana bahagianya? Mereka hanya mencari wajahnya Allah. Mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah pagi dan siang, pagi dan sore, hanya mencari wajahnya Allah. Itu orang-orang bahagia. Duduklah bersama mereka. Duduklah bersama mereka. Itu solusi. Wes, aman apa lagi? Jelas insya Allah. Jadi kalau antum punya masalah urusan keluarga, membuat kamu stres, yo bertetanggalah, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalahmu. Orang-orang baik yang ngasih solusi kepada kamu. Jangan nyari teman yang gak genah. Kacau urusannya nanti. Tambahkah? Kacau urusannya. Makanya di sini cari teman, jangan sembarang teman. Podo stresé malah diajak koncone, ayo ngombe-ngombe wae. Ya tambah ngombe-ngombe wis. Jesus. Atau lagi enggak punya duit, stres nang koncone dikasih solusi nembang ae lo wis. Utang apa online ae ya tambah stres. Jadi harus milih orang yang bisa menyelamatkan dirimu. Milih orang yang bisa menyelamatkan dirimu dan menghilangkan masalah kamu. Cari. Cari. Saya kasih tahu ya. Saya tulis buahnya ini. Kesimpulannya begini. Disitulah mulianya orang-orang yang punya ilmu dan bahagia dengan ilmunya. Karena saat kamu stres itu butuh obat. Dan obatnya ada pada orang-orang yang punya ilmu itu. Gitu loh. Obatnya ada sama mereka, Pak. Maka datang ke mereka mencari solusi obatnya. Selanjutnya Saya terangkan dalam tafsir juga banyak banget. Tak sebutkan hadis-hadis Nabi. Pentingnya bermajelis dengan mereka ya. Kita ambil satu aja hadis Nabi. Ada suatu hadis banget pas Allah bagus-bagus banget tuh. Rawahu Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, la'an aq'uda fi misli hadzal majlis, sungguh aku duduk di semisal majlis ini, majlisnya orang-orang soleh, duduk dengan mereka kayak ngaji ini gitu. Jadi kalau sama lagi seterus itu ngaji yo, duduk sama orang-orang soleh, minta solusi, minta perngaji, sampaikan ke mereka ini piye aku harus menghadapinya gimana. Maka duduk dengan mereka itu kata Nabi lebih aku cintai ketimbang aku memerdekakan 4 budak. Jadi duduk. Dalam sekaligus. Taib. Panjang banget lah insya Allah. Selanjutnya solusi, ini obat yang keberapa sekarang? Yang keempat. Masyhurun fis samai, masyhur di langit. Obat yang keempat adalah apa? Terkenal di langit. Itu maksudnya Zat. Ini bagi sebagian manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala enggak terkenal di dunia. Jadi ustaz ya ustate enggak ada yang ngundang. Ya kalau hadir, kalau ngisi kajian pun yang teko sapa? Wong papat, wong limo. Iya toh? Sampai di YouTube no, yo seng nonton yo papa terima, wis sampai elek wis, itu kan bikin dia sedih kan, manusiawi lah, ya enggak, bahkan sampai pengin terkenal ibu, gue seng aneh-aneh, yo ora terkenal-kenal gitu kan, yo si ngono wae si pancet aja kan, maka obatnya apa? Gak penting masuk di dunia itu, ora penting. Yang penting Anda terkenal di langit. Gak usah minder. Sampai apa jenenge? Gak duit titel ya. Ya. Ora duit titel. Oh, titel wis gak duit titel, gak ono masalah. Gak titel-titel ora ono masalah wis. Ora duit titel kiai, ora duit titel kiai haji, ora duit titel doktor. Raditel orang no masalah. Kalau Anda punya, alhamdulillah tau. Kalau orang duit orang no masalah gitu, nggak usah Anda stres, nggak usah. Piye prinsipe, sepenting aku terkenal di langit. Itu paling penting. Kayak Pak Adi nih kan, Pak Adi ini kan, sopo sih kenal Pak Adi, ya? Padahal rukyah andalan ini kan, ini perukyah, masya Allah kalau mengobatin rukyah ya. Tapi peknya ini Ustaz sawo Wandi kalah, ya toh? Gak usah sedih Pak Adi, gak usah sedih. Mau Ustaz Wandi apa jenenge melambung tinggi koyo ke langit, woi gak ono masalah. Yang penting aku itu terkenal di langit. Manusia enggak kenal aku, gak ono masalah. Malaikat-malaikat podo kenal aku, ngono lho. Pi padi, aman apa ora? Ngono lho. Gak usah takut kalah saing, ora seke, ora gak usah ngono ora. Jadi untuk kita-kita sebagai apa? Dai ilallah. Enggak usah takut kalah saing. Kan ya? Enggak perlu. Dengan orang temanmu terkenal masuk televisi, kalau hadir di semua di tempat banyak yang hadir, walaupun kajiannya yo podo ae gitu kan. Cuma walaupun isi kajiannya podo, tapi bagaimanapun Anda itu kalah gitu loh. Aku bilang Anda itu kalah gitu kan. Karena Anda itu enggak terkenal gitu loh. Nah, kalau enggak terkenal enggak perlu dengki. Enggak perlu apa? Iri hati lalu dendam enggak perlu. Justru malah nambahi dosa. Terus piye? Ya wis, Anda berikhtiar memperbaiki diri, semoga aku enggak terkenal di dunia, aku terkenal di langit. Dong ora iki? Itu obat, Pak. Wis ngono wae pe lapo. Abu Hurairah sapa sing kenal awakmu? Ora sing kenal. Terus nak jenengan nangis. Terus piye kok gak nangis? Sing susah iku langit gak kenal awakmu. Ya toh, langit gak mengendalimu, dunia gak mengendali kamu. Iku yang susah. Ya Allah, makhluk langit gak kenal awakmu, makhluk dunia ya gak kenal awakmu. Iku sing susah itu loh. Wis toh, saiki gampang. Jadi supaya dikenal di langit itu gak perlu Anda harus viral, gak perlu Anda sekolah, dan gak perlu Anda memiliki gelar doktor. Gak perlu, Pak. Sempenting awakmu apik ning Gusti Allah, apik ning Allah. Wis ngono to wae, terkenal di langit wis. Ngono to, beramal karena Allah wis. Kan beramal karena Allah kan enggak butuh titel. Iya to? Anda salat juga enggak butuh titel. Pokoknya awakmu iku apik ning Allah, wis. Apik ning Allah, Allah mengenali kamu. Itu jauh lebih bagus ketimbang manusia mengenali kamu. Manusia mengenali kamu itu ora iso kaya apa-apa. Sing kaya kamu itu Allah, Allah wis. Wis. Paham gak iki? Ini kagone dewek-dewek sing gak terkenal iki lho ya. Iya apa ora? Kalau Gus Ipul terkenal, sapa sing gak kenal Gus Ipul kan? Wis terkenal ya wis. Lah iki tak tulis, Pak. Aku juga punya masalah ini kan. Karena seorang ustaz, seorang kiai, seorang pengasuh pesantren, penceramah, ini juga masalahku. Lah aku kok orang terkenal yo, kan gitu kan? Lah aku kok ngene-ngene wae piye kan? Nah, terus kita berpikir, kenapa saya harus pesimis? Kenapa? Gitu loh. Karena gak dikenal di makhluk ora ono masalah gitu loh. Orang gak mengenali kamu tuh ya ora ono masalah gitu loh. Apa yang jadi masalah bagian itu apa? Nah, itu sebetulnya Allah kenal kamu. Gitu loh. Wes, paham ora? Aman, Pak? Pak, masih ono aman? Iya toh. Yakin iki. Ora kenal, iya, iku wis berusaha pengen kenal tapi kok saya kalah karo Satwandi gitu ya. Yo deh, wong nisan itu ya gak kenal. Sing kenal dhuwur wae ya. Wis, gak ono masalah, aman Pak, aman wis. Penting Allah kenal dhewek wis. Sementing langit yo. Makanya bahasakan sepenting langit tuh nalo. Tep, kira-kira Ustaz giving ini kita kondi dalili, kondi dalili, so wae gitu kan? Tak sebutkan dalilnya, Pak. Tep, sebelum kita nyebutin dalil, Pak ya, ya kita tidak memungkinkan kiri. Manusia itu kan sifatnya kan pengen dikenal, ya ora? Pengen dipuji, pengen viral. Itu sifatnya menungso, Pak. Siapapun orangnya selama dia menungso, iku wis fitrah yang ngono. Pengen dikenal, pengen dipuji, pengen supaya orang itu tahu dia. Itu sudah fitrah yang menungso, Pak. Ya. Taib. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya, semua itu kan tergantung langit, tergantung Allah kan. Usaha kamu untuk itu gak akan lepas dari takdirnya Allah. Takdir yang menentukan kamu itu terkenal di dunia ataukah tidak terkenal, itu Allah yang nentuin, itu Allah kan gitu. Maka berarti yang terpenting bagi kita adalah dikenal di langit. Allah berfirman ini, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsus 'alaika. Rasul itu kan ada yang Allah ceritakan ke kita dan ada yang rasul yang tidak Allah ceritakan ke kita. Yang Allah tidak ceritakan berarti apa? Enggak dikenal kan? Ya enggak? Tapi tetap julukannya rasul. Tapi dia dikenal oleh Allah. Nah, kita ambil pada rasul yang Allah tidak ceritakan kepada kita sehingga tidak terkenal kan. Nah, kita ambil yang enggak dikenal-kenal, yang enggak diviral, yang tidak dikenal oleh manusia, ya wis ora apa-apa karena di sana iki rasul, iki rasulnya Allah aja, manusia enggak kenal dia loh. Sekenal kan Allah. Berarti ambillah di rasul yang tidak terkenal ini tapi Allah mengenalinya kan. Wis aman. Nah, rasul yang enggak Allah ceritakan ya orang nangis kok. Ya Allah, kenapa aku enggak diceritakan sehingga enggak disebut-sebut? Enggak kok. Enggak. Mereka tetap rasul kok. Karena bagi mereka penting tuh Allah, wis. Allah mengenali itu sudah. Walaupun Allah enggak menyebutkan di Al-Qur'an tentang mereka kepada kita, mereka juga enggak ada masalah. Maksudnya kalau begitu, walaupun begitu keadaannya, walaupun Anda itu gak disebut-sebut ketika Anda beramal, gak ada masalah, yang penting Allah tahu kok. Ketika Anda beramal soleh dan beramal soleh dan gak disebut-sebut, gak ada masalah kok. Yang penting Allah tahu kah? Kamu gitu. Yang penting Allah tahu kamu gitu loh. Berarti kan ada sebuah ucapan bagus. Asyuhra qad tahdib. Kemasyhuranmu itu bisa jadi mendustakanmu. Tapi amal yang kamu lakukan la takdzib, tidak akan mendustakan kamu. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya itu orang yang terkenal, masya Allah terkenal gitu kan, seakan-akan dia sudah di langit sana dalam titik kebahagiaannya, itu bisa mendustakannya kok, gak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau Anda beramal soleh, itu gak bakal mendustakan kamu. Selama kamu itu beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan membahagiakan kamu. Sedangkan terkenal itu belum mesti membahagiakan dia. Berapa banyak Pak orang terkenal Pak, stres Pak di rumah tangganya, Ya awakmu ae kok enak terkenal gitu kan. Masya Allah Ustadz Fulan terkenal, Masya Allah, Masya Allah. Belum mesti bahagia dia mek oleh terkenal itu. Belum mesti. Maka terkenal itu bisa jadi mendustakannya. Maknanya apa? Mek oleh terkenal itu, mek oleh pujian to, akan tetapi dia tidak bahagia. Tapi amal, beramal soleh itu gak bakal mendustakanmu, akan menuntunmu dalam suatu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jadi sempetnya apa? Ayo beramal. Mau orang ngerti, orang tahu, apa gak penting orang tahu wis. Sempetin kita beramal. Selanjutnya saya sebutkan beberapa contoh dari para salaf. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Kunu ya nabi al-ilmi masabih adh-dhalami judadul qulubi tu'rafuna fi ahli samai wa tukhfauna ala ahli al-ardi." Jadilah kamu itu sumber-sumber ilmu, penerang kegelapan, penghibur hati-hati yang lagi sakit. Kalian dikenal di penghuni langit dan kalian sembunyi, tersembunyi di penduduk bumi. Terkenal di mana? Di penduduk langit. Dan Anda tersembunyi di penduduk bumi. Ayub As-Sikhtiyani berkata begini, "Ma sadaqa 'abdun illa habba Allah yushiro bimakanihi." Tidaklah seorang hamba itu dikatakan jujur kecuali dia mencintai kedudukan dia itu gak dianggap. Tidaklah seorang itu tidak dianggap jujur. Seorang hamba itu tidak dikatakan jujur kecuali dia seneng kalau kedudukan dia itu gak dianggap di sisi makhluknya. Tapi kalau kita pengen diangkat dan dihormati oleh manusia, berarti Anda ini dipertanyakan apa? Kejujuranmu. Maka berarti apa? Gak terlalu penting sanjungan manusia itu, gak terlalu penting. Gitu loh. Yang penting antara kamu dengan Allahnya, itu adalah kejujuran kamu di dalam beramal soleh. Ayat As-Sikhtiyani ketika dia masyhur di kota Basrah nih. Masyhur di kota Basrah, dia pindah ke tempat yang lain yang tidak terkenal. Bukan malah tambah pengin terkenal kan itu kan. Jadi sebagian para ulama salaf itu benar-benar takut terkenal malahan. Ketika terkenal di satu tempat, justru apa? Justru pergi ke tempat yang lain yang orang gak mengenalinya. Taib. Sufyan Al-Thawri mengatakan begini. Sufyan Al-Thawri ketika beliau masyhur terkenal di sisi manusia, apa kata beliau? "Wadittu an yadaya kuti'at min ibti." Aku pengin tanganku itu terpotong. Terpotong, Pak. Sampai dari ketiakku. Wis potong kabeh tanganku ini. Sehingga aku tidak terkenal dan aku enggak diketahui oleh orang lagi. Masya Allah. Jadi para salaf itu justru ketika dia terkenal di dunia, itu justru malah apa? Khawatir pada dirinya. Justru malah pengen enggak terkenal malahan. Justru malah enggak pengen terkenal. Kenapa? Karena terkenal itu punya masalah baru. Apa masalahnya? Apa salahnya? Akan menjadi ria atau apa? Itu penyakit. Maka enak bagi yang gak terkenal kan? Ya enak bro. Enak loh. Sepenting langit mengenalimu loh. Langit gak kenal kamu bener. Wes apes-apes. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika terkenal apa tadi? Istadghamu wa husnu. Imam Ahmad ketika terkenal itu apa? Justru malah beliau itu sedih. Ketika beliau terkenal, padahal gak pengen terkenal loh. Tapi menjadi terkenal kan? Itu anugerah yang Allah berikan kepadanya kan? Walaupun begitu keadaannya, istadghamu wa husnu. Justru malah semakin biasa sedih. Wa kathura luzumuhu limanzilihi. Lalu beliau itu banyak tinggal di rumah. Mak, beliau malah sering di rumah. Membayangkan, itu Imam Ahmad loh itu. Masya Allah. Dan beliau waqalla khuruju fil janaiz wa ghairi, dan beliau itu mempersedikit keluar baik itu ada jenazah maupun selainnya. Kenapa? Khasyata ijtima'in nasi 'alaih. Karena dia khawatir kalau dia keluar seluruh manusia akan berkumpul di sekitarnya. Paham gak? Gak kayak kita, wah pengen keluar biar manusia ngerti aku ya. Aku hebat ya, langsung udah penyakit ya. Oh Joko, justru kalau anda itu hebat, bukan menampakkan kehebatannya. Jadi wong biasa supaya gak dikenal dulu. Nah, bahkan Imam Allah mengatakan begini, lau qadirtu alal khuruji min hadil Madinah, andai kata aku mampu keluar dari kota ini yaitu Baghdad, la fa'altu, saya akan keluar, hatta la udhkaru inda haula, sampai aku tidak disebut-sebut si mereka. Justru malah takut disebut-sebut oleh raja, dipuji-puji raja. Malah kita ke pemerintah difoto. Ini malah repot kita ini. Dikit-dikit foto. Dikit-dikit foto. Apa jenis? Sepedaan foto. Apa mana? Apa jenis? Nge-gym ya. Foto. Apa mana? Apa mukul apong ini? Orang wedi itu sama Allah. Hah? Itu kok malah pengen mengenalkan diri. Lopong itu loh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Takilah ya akhi. Hah? Jangan aneh lah. Memang ini dakwah. Jangan anda berbicara dakwah tapi di situ ada unsur tersembunyi dalam dirimu. Dan unsur yang tersembunyi dalam diri itu apa? Ini yang menyebabkan bahaya dalam dirimu sendiri. Terus anda itu siapa? Sampai sepedaan dikontenkan, jalan naik ke masjid dikontenkan. Lo siapa? Bukan nabi lo itu. Ya kok jadi kayak gini sih orang? Membranding orang, tapi menghancurkan dianya. Wes gak usah branding-brandingan lah. Wes opo ae urusan. Allah ajalah yang butuh di branding apa? Branding ke Allah ajalah. Apa branding-branding kayak gini ini? Semua baju branding, baju ini, weleng ini, opo iki? Kakean manajemen. Gak perlu terlalu casing lah, ha? Ruhnya diperbaiki ke Allahnya. casing lu rapen saya gini sih, sama duwe api, casingnya api, tapi orang no sinyale, eh? Atau sinyale api, tapi apa? HP ini sodo elek lah, pilih di jamian. Yo pilih, yo kau pilih dua-duanya ngono yo. Tapi kalau disuruh, disuruh pilih ngono yo. Yo milih apa? Milih casingnya elek orang ono masalah. Tapi saya iso digawe foto, iso digawe telepon, iso digawe WA-an. Seperti kan ngono. Daripada casingnya wape, mari ngono orang ono sinyale. Ruhnya itu orang ono. Mereka terlalu kaken branding ngene-ngene-ngene. Harus ngene konten ngene-ngene. Lapo. Kaken branding yang kamu itu sendiri. Loh kamu kepada Allah itu orang-orang. Mek branding menungso tok. Gitu loh. Kalau Anda terkenal di sisi manusia. Ya itu rezeki kamu. Tapi orang sekaya ngono lah. Hati-hati lah. Para salaf orang kaya ngono. Terkenalnya mereka yo ora seke branding-brandingan koyo ngono-ngono lho. Wis to kaiki wis ngaji teko ngaji ngono lho. Niat ngaji kenapa anu ngaji? Biar orang yang enggak ngaji itu mendapatkan ilmu. Wis ngono to ae lah wis. Ora seke harus apa di kolam renang ini foto di mana di apa namanya di gunung moto maneh. Wo bal apa sini nggawa sepeda motor ngengeng lu foto mana iki opo kok enggak ala urusan ini opo taip kita lihat ini kamu kalau saya bacakan banyak banget loh ini. Biar kita tahu para ulama itu gak koyok ngono loh. Jarene ngikuti salaf. Nah salafnya loh gak beda, gak koyok awakmu. Justru malah mereka gak banyak keluar rumah, khawatir dikenal oleh orang. Malah awakmu memperkenalkan dirimu dalam sebuah semua urusanmu di foto ini kan mengenalkan dirimu. Gak beda kalau salaf toh. Iya ora. Gini lihat ini. Imam Ahmad berkata kepada muridnya, siapa? Imam Al-Marwazi. Jare Imam Ahmad, kul li Abdul Wahab, kandani Abdul Wahabiku. Apa coba? Akhmil zikroka. Apa? Simpankan, abaikan penyebutan kamu, abaikan terkenalmu itu. Abekan terkenalmu itu. Fa ini qad bulitu bisyuhra. Karena aku Imam Ahmad sudah diuji oleh Allah dengan terkenal loh. Imam Ahmad merasakan terkenal itu ujian. Aku sudah diuji oleh Allah dengan keterkenalan ini. Maka kamu apa akhmil dzikra apa? Abekan keterkenalan, abekan bis. Ojo sampai menjadi orang terkenal lagi. Aku sudah diuji oleh Allah kayak gini. Imam Ahmad tuh khawatir. Jadi syuhra itu terkenal udah ujian berat. Ujian berat bagi dia. Ujian berat bagi dia. Nah. Kita lihat. Wa kana Imam Ahmad idza masya ma'ahu ahadun min aqaribihi ya'rifuhun nas. Imam Ahmad kalau lagi berjalan dengan kerabat-kerabatnya pasti manusia tahu kalau itu Imam Ahmad. Apa yang dia lakukan? Abadahu an. Imam Ahmad menjauh dari keluarganya. Kenapa? Li'alla yu'rafa bi. Supaya Imam Ahmad enggak diketahui kalau itu Imam Ahmad. Gimana dia? Karena kerabatnya kan. Oh, ini kerabatnya itu Imam Ahmad. Loh dia menjauh supaya enggak dikenal. Loh kita malah foto. Kita malah dikontenkan. Tadimu piye? Hah? Tadimu harus piye? Hati-hati itu Pak Yono, Mas Yono itu. Wandi aja dikonten-konten ayo. Bahaya nanti itu ya. Lihat ini. Kita lihat ini. Masya Allah. Umar, ini Imam Ahmad lagi nih, tidak membiarkan seseorang itu ngikuti di belakang, Pak. Jadi kalau Umar berjalan, muridnya di belakang itu gak mau dia. Loh, kok kiai murid itu tembaknya kan? Sok kiai ngono kan? Muridnya kabeh jajan di belakangnya. Dia gak mau, Pak. Imam Ahmad gak mau. Karena kata ada orang murid-muridnya berjalan di belakang Imam Ahmad tuh nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau? Karena dia nggak mau dikenal. Kalau andai kata ada tabi'ahu ahadun, andai kata ada seseorang ngikuti di belakangnya, waqafa, dia pun berhenti. Berhenti, Pak, nggak mau jalan. Hatta yang sorifal ladima, sampai orang yang ngikuti itu pergi dari darinya, baru dia berjalan. Luar biasa, Pak. Umar melihat suatu kaum, Pak. Kaum ini yattabi'una rajulan. Umar melihat suatu kaum, kaum ini ngikuti seorang laki-laki. Ada kaum yang ngikuti seorang laki-laki. Apa coba lihat? Dia mengatakan apa? In khufiqun ni'alu khalfal akmaq. Kalau bisa sandal itu ditapui ke mereka-mereka yang bodoh-bodoh itu. Kok bodoh itu semuanya itu? Bodoh kabeh gua orang-orang itu. Boleh tuh. Jadi justru apa namanya? Mengatakan kepada orang yang diikuti itu bodoh. Bagusnya ditapui kalau sandal. Loh. Kenapa? Masya Allah. Mayub gaming dini. Si laki-laki yang diikuti itu apa? Itu tidak meninggalkan agamanya sedikit pun. Lah mana Pak Ustadz di belakang disuting. Ulu ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kak lebih menyolot toh ini. Iya ora? Hah? Disuting melaku disuting ulu ini kayak opo wae. Ya Ustadz Salafi kok jadi kayak gini nah. Piye saya gitu tinggini ya. Nah, Ada seorang kasusnya sama Pak, kaum berjalan di belakangnya imam. Kemudian si imam itu nasihatin, ojo koyok ngunu. Katanya alaisa ja'a bil khabar, bukan kakak ini apik menghormati guru atau apa. Kata dia annau fitnatun lil madbu madhillatun lit tabi. Model sing koyok ngene iki apa? Fitnah bagi orang yang diikuti dan kehinaan bagi yang mengikuti. Lah wong sing ngikuti kan apa? Menjadi hina, sing diikuti iku fitnah. Maksudnya, ngerti ora? Santri niku lho yang ngikuti di belakang itu mau menghinakan diri kepada makhluk dan gurune yang diikuti kena fitnah. Lu fitnah lu berat banget malah dilakukan gitu loh. Al-Qoma, murid Abdullah Ibnu Mas'ud Al-Qoma ini yukthiru julusatil bait. Memperbanyak duduk di rumah. Al-Qoma itu, Pak. Fakila lahu, kenapa? Ditanya dia, ala takhruja, kenapa kamu gak keluar? Lalu ngobrol bersama manusia. Faqal akrahu ayyu ta'aqibi. Aku gak seneng kalau tumitku itu diinjak. Apa maksudnya? Maksudnya enggak? Tumitku dia akan dipuji oleh orang. Perbanyak duduk di rumah. Orang malah disuting gak. Duduk di rumah wis. Dia keluar sebutunya aja. Karena khawatir kalau keluar manusia akan mengumpul sama dia. Kemudian uji dia. Seakan-akan menginjak kepada tumitnya dia. Masya Allah Pak, ini banyak yang saya sebutkan di sini, penupol di sini. Kesimpulannya Pak, barakallahu fikum, kalaupun sudah wis kadung terkenal gitu Pak ya, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada Anda. Tapi jangan Anda lalu bermudah-mudahan pengin dikenal dengan membikin apa yang antum bikin lah. Karena itu fitnah. Fitnah besar. Fitnah, Pak. Nah, dari sini barakallahu fik, yang penting Anda di rumah enggak kendika dikenal makhluk, ora ono masalah. Yang penting dikenal sapa? Allah Subhanahu wa taala. Penting ngono, Pak. Allah kenal kamu, ibadah kamu, akhlak kamu, amal kamu, sempeting Allah kenal kamu. Poso wae Pak, poso lho Pak dikontenkan. Niate dakwah. Iya to, niate dakwah to. La ilaha illallah. Buka di apa? Ini poso lah apa? Poso diketek-ketekno wong lho. Dene apa wae? Ustaz, ustaz. Awakmu dadi ngene iki wis piye? Gitu lho. Jadi konten ini penyakit-penyakit tenan itu. Syuhur ini penyakit yang menimpa kepada manusia. Menimpa kepada manusia. Tapi ya, cukup gak ini? Cukup ya? Khair insya Allah cukup. Insya Allah semoga. Udah berapa ini? Baru 4 ya. Saya tebel ini. Sabar. Ya, sabar is. Yes. Sabar ya. Burero piye sabar ya. Kita sepakat sekarang itu penting dikenal apa? Penduduk langit ya wis ngono to ya. Wis, wis. Sampai langit 7, Zak. Iya lah. Langit 7. Iya, iya, iya. Tayyib, subhanakallah mihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.